cucu itu sowan simbah, sekarang kebalik, malah simbah sowan nembah kangen putu, akhirnya mbahe sowan putu. Tekan omahe putune kira-kira putune jagongi mbahe napa jagongi HP-ne? Ora percaya anakmu jak dolen yang bulike yang budene silaturahim. Kok ketemu sedulure lak ora ana komunikasi. Soale ngene kabeh. Edan kabeh bocah saiki. Dan gara-gara itu pula silaturahim memudar. Banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi perpecahan, banyak tersebar fitnah, banyak tersebar berita bohong. Iki aku membantu Kapolsek ya Sli, rungokne. Lho, sampean nek gak hati-hati, ngapunten-ngapunten, terlebih di tahun yang orang bilang tahun politik, pol-polan leh idik-idik. Kula teng pundi-pundi matur, baju boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pilihan caleg, pilihan presiden boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Kula yakin sedaya sing rawuh niki sudah punya pilihan, sudah menjatuhkan pilihan, dan pilihannya enggak sama, enggak mungkin podo kabeh. Maka mari kita saling menghargai. Monggo, kalau sampean mau mengkampanyekan yang sampean pilih, kampanyekan kebaikannya, monggo, tapi tolong jangan menjelek-jelekan yang lain, jangan menjelek-jelekan yang tidak sampean pilih. Kadang saya itu berpikir, wes pemilu ki nang rampung nang wes, masya Allah, leh ningali perkembangan ten media sosial niku ngeri, ya isinya saling caci maki, saling hujat ning ngilok ngilok ke, ya Allah, ya Allah, ten pundi-pundi kula atur ke, yuk gawe prinsip, lana calekuna walakum calekukum, lana capresuna walakum capresukum. Ya, manfaat bagiku capresku, manfaat bagimu capresmu. Aku punya pilihan calegku, kamu juga punya pilihan calegmu. Mari kita saling menghargai. Apalagi terkait dengan pilihan presiden dan wakil presiden. Kita harus mengakui kalau urusan negara, urusan pemerintahan, ya beliau-beliau itu figur-figur terbaik, dan beliau-beliau itu ingin mengabdikan diri untuk negeri. Say, yang nomor setunggal Pak Jokowi, saya sangat langkung-langkung Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya sangat. Yang nomor kalih Pak Prabowo, saya. Pak Sandi, saya. Kabeh sing elek iki cangkemmu. Halo. Lah kowe kok wani ngelek-ngelekke iki, berarti kowe rak rumangsa luweh apik. Sampean waras. Hoi. Ya Allah, ya Allah. Monggo sing rukun, nggih. Sing rukun, nggih. Sing rukun, nggih. Eh, seniku. Kula mboten bakal nerangke politik ngene-ngene mboten, nggih, ngajak rukun. Njenengan sakniki cara dikampanyeni koyo ngene koyo ngene koyo ngene. Oh sakniki luwih cerdas-cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandek meneh. Ya sampean yo kudu nyadari wong penting. Kowe iki ra penting kok. Halo. Halo. Nah, oke, sekarang kembali ke persoalan kecintaanmu pada dunia yang disimpulkan dengan harta kekayaan dan anak-anak, jangan sampai melalaikanmu, membuat kamu lupa dari berzikir mengingat Allah. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, love, mbah rati gatek ke. Dilanjut badan. Dilanjut badan. Ngomong-ngomong soal cinta. Ngene iki soalnya apa? Sopo kuwi sing teko? Sopo kuwi sing teko? Sopo kuwi sing teko? Mesti kabeh ngono. Mesti kabeh ngono. Nah, monggo mangke salamane kalih kula kari-kari mawon. Nomor nggih. Cinta itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Banser mantun ngeten sing rawuh sinten meleh? Karuane aku lek ngatur napa napa namine durasine ceramah iki lho, materine ben pas. Sek suwe mergo ukurane sing lagek teko iki. Nek sing ket mau ya wis sak jam 5 menit rumangsane ora dimeniti ngono apa? Cinta itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Rungokke. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Baleni, baleni. Tertinggi itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama. Cinta madya, cinta pertengahan, itu cinta kepada pendamping hidup, suami istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara dan kerabat. Nah, cinta hina, cinta level terendah, itu cinta kepada dunia, cinta kepada tanah, cinta kepada rumah tempat tinggal, cinta kepada jabatan, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada pokoknya dunia. Nah, ini ada rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang mulia, maka dia akan dibantu untuk bisa mencintai yang hina. Tapi siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia. Baleni, baleni. Ya kudu dibolan baleni. Sing diomongi kan ora pati cerdas. Jadi, siapa yang mencintai yang mulia, cinta level tertinggi, maka dia akan dibantu untuk bisa mencintai yang hina, yang rendah. Maksudnya ngene. Siapa yang mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah, agama, maka dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih rendah. Dia akan dibantu untuk mencintai pendamping hidupnya. Sehingga terjalin hubungan yang saling pengertian, saling mencintai, saling menyayangi dan tanggung jawab. Terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Saya sering istilahkan itu samaraba. Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Kalau orang-orang bilangnya kan mudah-mudahan samawa. Itu kalau dari segi bahasa salah. Samawa itu karepe kan singkatan sakinah mawaddah warahmah. Padahal wa itu kata sambung huruf atof. Wene ora tahu ngaji ora ngerti ngene iki. Itu sakinah artinya tentram, mawaddah artinya cinta, warahmah artinya dan kasih sayang. Semoga tentram, cinta dan kasih sayang. Harusnya samara, sakinah, mawaddah, rahmah nek disingkat. Tentram, cinta, sayang. Lah nek samawa berarti tentram, cinta dan. Nek aku tak sempurnake samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Nah, sing paling penting niku barokahe wong Kanjeng Nabi ndongake barakallahu lakok. Siji. Siapa yang mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah, agama, dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih rendah, mencintai yang hina. Dia akan dibantu mencintai anak, sehingga dia dibimbing benar dalam mendidik anak. Dia akan dibantu untuk mencintai orang tua, sehingga bisa berbakti dan memuliakan orang tua. Dia akan dibantu untuk mencintai saudara dan kerabat, sehingga terjalin silaturahim dengan erat. Dia akan dibantu untuk mencintai harta kekayaan, sehingga harta kekayaan itu bernilai manfaat dan penuh barokah, bernilai ibadah. Sebaliknya, siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia. Siapa yang mencintai harta kekayaan, mencintai tanah, mencintai rumah, mencintai harta, mencintai jabatan, kedudukan, dia akan diganggu dari mencintai Allah, Rasulullah dan agama. Ayo wonten mboten gara-gara donya lali agama, wonten mboten? Wonten mboten? Mergo duwe toko pas laris, sing tuku akeh dodolane laris, akhire mboten derek salat jamaah zuhur, wonten apa mboten? Ya mergo njogo donyane wedi kemalingan, akhirnya isu-isu wegah, orang gelem melu jamaah subuh, wonten apa mboten? Halo? Halo? Dah, sekarang yang kedua. Apa alasan, iya. Apa alasan orang tidak siap menghadapi kematian? Yang kedua, karena sadar belum memiliki cukup bekal. Bekalnya apa? Fa'asoddaqa wa'akum minas sholihin. Sedekah dan amal-amal soleh. ayate mau lek diwaca lengkape ra. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kok gak semangat tuh boleh menjawab Allah kok yang sambat kok kayak utang ngono-ngono. Ngapunten ngapunten. Ya Allah, aku minta jangan dimatikan saat ini, jangan diambil nyawaku sekarang, ya Allah. Aku minta diundur sebentar saja. Mau apa? Fa'asoddaqo. Aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin. Aku akan menjadi orang sholih. Aku akan jadi orang yang baik. Aku akan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi minta diundur agar dia punya bekal. Dan ini sebagai bukti bahwa bekal terbaik menghadapi kematian ya dua hal itu, fa'as-shadaqa wa akum minas sholihin, sedekah dan amal soleh. Bukti nih, jaluk diundur mati nih ki ora arep lunga haji ora, kula nyuwun diundur kula badhe tindak haji gak, kula nyuwun diundur kula badhe umroh gak, kula nyuwun diundur mati nih nggih Gusti kula badhe poso gak, akan bersedekah. Apa mana kula nyuwun diundur arep tuku es ora? Ora. Orang kalau menjelang kematian itu sadar dan tahu betapa yang sangat membantu dan bisa dijadikan bekal utama adalah dua hal itu, sedekah dan amal-amal soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gini Bapak Ibu, dulur-dulur Gamer Kalongan, panjenengan sedaya dulur-dulur kula niki rak badhe boyongan, badhe pindahan saking alam donya tumuju swarga. Amino. Nah, nek sida. Lho kan ada kemungkinan ora sida. Ora sida nyang swarga maksudnya, tapi muga-muga sida kabeh. Kula baleni nggih, panjenengan sedaya dulur-dulur kula niki rak badhe boyongan, badhe pindahan saking alam donya tumuju swarga. Nah, lah wong boyongan niku sing dipikirke napa? Sangung. Umpami nggih, umpami sampeyan leh kerja merantau, po Kalimantan apa Sumatera kono, gek rampung leh kerja, mbok pensiun, wis pokoke rampung lah wis purna. Terus kepengen boyongan yang Pekalongan. Iki sing dipikirke pertama kudu duwe panggonan. Aja nganti wis meh boyongan ning urung duwe panggonan. Lah kuwi engko manggon nyang endi? Ngontrak. Ngontrak yo panggonan, Bro. Ketoke bagus kok on modele. Carane pripun? Eh, duitmu sing teko Kalimantan, teko kerja oleh ning Sumatera, Jakarta kono, transfer nyang Pekalongan. Nggo apa? Ya tuku tanah Kaplingan, nggo mbangun omah. Engko leh boyong wis ana panggonane. Lah mulo transfer akhirat niku fa'as-shadaqa. Ini sebagai transfer akhirat. Lha wis duwe tanah Kaplingan, duwe omah, niki dereng cekap, uripmu ora sempurna. Mula omahmu kudu ana prabot-prabot nggo kebutuhan sehari-hari lengkap. Nek perlu yo duwe kendaraan. Bermotor, nek terima gledekan yo gampang. Lah, kelengkapan nih kanggo kesempurnaane hidup niki. Wa akum minas sholihin, namanya amal-amal soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula wangsuli. Duwe tanah Kaplingan bangun omah, ditransfer duwite nggo tuku tanah nggo bangun omah, niki fa'as-shadaqah, bersedekah. Wis duwe tanah nggon, wis duwe omah ning urung cukup, ya perlu perabotan to. Ya perlu ya ana dapure, ya alat-alate, ya lemarine, ya barang pecah belahe, ya wis macam-macam lah, kuwi amal-amal soleh. Nah, halo. Halo. Maka Rumah orang mukmin itu ada tiga. Sama rungokke. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun, kula mboten usah tak selingi selawatan. Ngajine ben oleh akeh. Nek pengen ngolor-ngolor waktu gampang aku. Ceramah 10 menit, selawatan 7 menit to. Ceramane 10 menit, selawatan 7 menit. Materi ini mok sithik wis koyok suwe wisan. Nuwun sewu. Halo. Rumah orang mukmin itu ada tiga, perhatikan. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Saya ulang, rumah orang mukmin itu ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Para jamaah, kalau rumah setelah mati, ora usah sampean pikir, nyantai mawon, tenang. Wis dipikirke wong akeh, wis dipikirke tangga-tanggamu, wis dipikirke masyarakat. Soale kuwi fardu kifayah dan rumahnya juga enggak besar-besar amat kok. Ukurannya cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan. Enggak usah mikir sampean. Yang perlu sampean pikir berarti dua, rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Bloknya ini ngelumpuk oon modelnya. Rumah setelah lahir itu rumah di dunia, rumah yang pasti akan ditinggalkan. Rumah setelah kiamat, rumah di surga, rumah yang pasti akan ditinggali selamanya. Tak bolan baleni, nek penting tak baleni. Cocok kok bloknya ini ngelumpuk kok. Rumah setelah lahir itu rumah di dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan. Rumah setelah kiamat, rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali, kita tempati selamanya. Rumah setelah lahir, rumah di dunia itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama masih punya jabatan. Kayak Pak Camat punya rumah dinas, Pak Kapolsek punya rumah dinas. Itu boleh ditempati Pak Kapolsek selama beliau masih pegang jabatan sebagai Kapolsek. Begitu jabatan pensiun, hari itu juga rumah harus dikosongkan, harus ditinggalkan tanpa toleransi. Nah, rumah-rumahmu yang di dunia juga begitu, rumah dinas, boleh ditempati selama Anda masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi. Bisa urip. Begitu pensiun, artinya mati. Hari itu juga rumah harus dikosongkan, harus ditinggalkan tanpa toleransi, kecuali nek matimu bengi. Kowe entuk nginep tapi ora suwe-suwe suwengi kuwi. Besok pagi-pagi sudah langsung diterbangkan pakai pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, enggak pernah mengalami delay dan penundaan, dan enggak pernah kena razia dan namanya Keranda Airlines. Yaitu dibawa ke rumah setelah mati yang cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek tadi. Rumah setelah kiamat, rumah di surga, itu yang akan kita tinggali selamanya. Sampun gadah kaplingan napa dereng? Iki piye to wong gameri? Engko gek meh boyong ana urung duwe nggon sampean. Halo. Piye iki? Banyak orang yang kapusan, tertipu, hanya sibuk memikirkan rumah setelah lahir. Padahal itu pasti akan ditinggalkan. Dia lupa mempersiapkan rumah setelah kiamat yang akan ditinggali selamanya. Lek bangun omah donya sing arep ditinggali lho. Habis biaya ratusan juta, gak eman. Miliaran bahkan, gak eman. Padahal itu pasti akan ditinggalkan. Betul? Cendelo siji wae ora digowo. Ambek omahe apik banget, gek pintune iku teko kayu jati, tuwa, kandel, tebel. Wonge mati. Ditetel nggo papan, ora entuk karo anake. iki pintu jati iki nggo papan kuburane bapakmu yo. Ojo Pak Mudin. Ojo iki larang yo. Papan kuburane bapak tak tukokke kayu kilon wae. Ojo guyang guyu. Lho wong sakniki rak ngono to. Lek mbangun omah sing setelah lahir rumah di dunia habis ratusan juta ora iman padahal wi mesti arep ditinggal. Tapi rumah yang di surga yang akan ditinggali selamanya. Bapak nek Jumatan wi ngiseni kotak amal piro? 2000 wi. Nggo mbangun omah nang swarga kono. 2000 mene entuk paku siji malah nyoblesi bokongmu. La haula wala quwata illa billah. Latihan. Ya kudu latihan. Sopo sing ora seneng donya? Mau ra ampun kula aturke ten ngajeng to. Sopo sing ora seneng donya? Kabeh seneng ning latihan ditinggalke. Saya juga latihan mohon doa. Kula nggih latihan. Duh. Maksudnya enggak arep ninggalke sampean. Mboko nyangkene terus ya emak aku. Ngapunten latihan. Kula nggih bangun omah, rumah di dunia. Ning omah kula cilik. Dadi omah kula niku sing gedhe namung ruang tamune mawon. Diapiki niate nggo hormat tamu. Dadi ruang tamu niki sak menten sak panggung niki. Dhukure nggih di gipsum di plafon. Nah, ruang tamu tok niku sing apik. Mergo napa? Nggo hormat tamu. Burine mek rong kamar. Siji kamare bojoku, siji kamare anakku. Kurang duwe kamar. Lho nggih. Lah kula nek turu niku sering ten ngarepe kamare anakku kuwi kalih nonton TV napa kalih mutolaah kalih napa ten mriku. Lah wong kula nggih jarang ten griya kok. Nyapa? Lah terus burine niku mulai dapure santri, wah sampai kamare santri terus ngantos ngene madrasah diniyah, ngantos ngene formal kuabeh sret. Dadi omah kula mengini niku tok. Bahkan luwih apik bangunane pondok timbanganane bangunane omahku. Mang tangleke panitia sing pun ate silaturahim mriko. Niku latihan. Aku mikir nyapa wong aku ning omah yo arang-arang. Lho, gek latihane melih bangune napa? Nggih niku leh gawe kenggon kanggo santri luwih apik timbangane nggone dhewe. Kula niku nek maca sirahnya para aulia, sirahnya nangis kula. Ya Allah, iso tiru porang ngene-ngene. Wong sing begecil-begecil ngene iki. Iso tiru porang. Mila enten anak-anak kula yatim dan duafa, ya hampir 700. Bebas biaya semua. Gratis semua. Ya, ya mondoknya, ya kitabnya, seragamnya, makannya, semua sekolahnya bebas biaya semua. 700 sekitar 700-an anak. Nah, ini sekalian kan pengumuman. Barangkali ada yatim duafa yang menghendaki untuk belajar, monggo. Ada tingkatan madrasah sanawiyah sama madrasah aliyah sementara ini dan free bebas biaya. Najan sugih ya bebas wong kadung bebas kok. Lho nggih, lek kadang wali santri niku moro nggawa mobil Alphard, moro nggawa Pajero, ya gratis wong kadung gratis. Gratis anake dideleh nyang kono ya gratis, ya wonten sing sugih siji loro wong tuane santri niku. Ya wonten sing sugih. Wis kadung gratis ya gratis kabeh. Nah prinsipe nek gelem bantu ya kene, ora bantu ya bene ngono kula. Lho nggih, lho 700 hampir 700. Butuhane beras niku dalam sehari setidaknya satu rata-rata tiap hari satu kintal 70 sampai 80 kilo. Nah, sak kintal 70 kilo. Dadi 10 dino kan sak ton 7 kintal. Lah nek sak wulan alah tak itungke ya ora ngewangi kowe. Nyapa? Ki meng lho nggih niku latihan kok kula mboten kaboten sama sekali mboten. Dulu anak saya masih sekitar 50, sama sekarang sudah hampir 700. Rasanya sama, enggak ada beban. Kenapa? Soalnya hakikate sing biayai kan jamaah. Nyapa aku yo aku meng penyalur tok. Meng diliwati tok, yo gak kaboten babar pisan. Padha wae nalika isih 50 karo sakniki wis hampir 700. Padha wong sing biayai yo jamaah. Yo oleh iku teko ngene-ngene iki. Aku lho meng diliwati tok, meng diliwati tok. Ngoten niku. Lah iki dirungokke wong sak donya kok.

rasamu kudu mbok setorke. Aja nuruti wek panganan apa ini panganan Arab. Kowe lek nuruti ngono ora kalu mangan malah gering. Ora iso ngibadah. Mula neng kono kuwi leh mangan lawuh utek aja lawuh hati. Nek lawuh hati kan nggih perasaan. Iya, iya. Tapi nek lawuh utek gawe pikiran. Lah wong aku iki urip nang negarane wong. Niatku rene arep ngibadah. Lha iki nek aku ora sehat ora kuat ora iso ngibadah. Lah ben sehat kuat piye? Mangan, Bro. Rasane kok ngene, ora usah nganggo ambekan nanti lak lek lak lek lak lek. Kuwi setor rasa. Paham? Paham? Terus setor donga. Nah iki mriko di samping waktune mustajabah, tempatnya mustajabah. Ada 17 tempat di mana doa yang dipanjatkan di tempat-tempat tersebut diijabah oleh Allah. Ning kula pesen tak dongake kabeh muga-muga iso tindak haji. Sing ikhlas insyaallah digampangna Allah. Pun lek panjenengan tindak mangke mesti biasane kanca tangga kathah sing titip donga kudu diseleksi. Aja kabeh donga digawa. Nek donga iki mung urusan donya, aja digawa. Isin marang Gusti Allah. Disindir kali Allah. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Urusan donya tok sing disuwun, ora entuk bagian apa-apa nang akhirat. Nek sing dititip kawi donga kok kanggo urusan donya akhirat gowon. Titipke donga kanggo urusan akhirat gowon. Tapi lek ngurusan donya tok aja digowo. Saman arep tindak haji kok ana tangga marang, "Mbak, saman arep lunga haji, Mbak, nek ana donga mandi, aku titip, Mbak, anakku ya arep mleboni PNS." Mang dongake Mbak teko kono muga-muga katrima. Aja digowo. Aman dongakno ya muga-muga tokoku laris. Aja digowo. Lho, kula ngoten. Kula nek badhe tindak napa haji napa umroh kok ana sing titip. Kula nderek salam ten Rasulullah. Insyaallah tak sampeke. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah min sapa sing titip nyang aku tak sampeke. Aman dongake muga-muga anak kula sing nakal niku lho sak nurut kali tiyang sepuh saged atus anak sing saleh. Muga-muga anak kula niki purun mondok. Tak gawa dongae. Tak gawa. Ha nek kate sampean dongakno ya sampean arep lunga haji, muga-muga tanah pinggir omahe kena aku pisan. Aku langsung jawab rasudi. Moh aku langsung tak tolak aku. Lah nek aku ngomong insyaallah yo janji ya. Moh aku. Moh aku. Apa maneh ana wong sampean dongakno muga-muga aku iso rabi meneh. Sampean dongakno iki aku arep tes muga-muga apa pangkatku mundhak. Tak jawab rasudi. Rasudi. Lek meng trimo urusan iki aku nyalek iki aku nyalek sampean dongakno muga-muga kepilih ya, muga-muga suaraku cukup rasudi. Lah nek aku ngono nek aku lha kula niku wis wong apa anane kula. Ning ngenten niki, oh caleg-caleg sing maraton griya nggih akeh banget. Multi partai. Iya ya, do njaluk ndongake. Dongake. Aku lek ndonga unik aku. Lho nggih, ya Allah, nek pancene dadine wong iki manfaat kangge masyarakat panjenengan dadosaken ya Allah. Tapi nek dadine wong iki malah mandorot, aja dadekno. Bahaya. Kula ngoten, nang ngarepe wonge lek ku ndonga ngono. Bali karepe gak bali bene. Sing penting wis mara aku kan wis entuk. Lah rumangsane lho kan Anwar Zahid kan masanya kan banyak. Kok hehe iki lho. Lho desa kene apa tau gawe pengajian jamaah semene akeh sing teko. Selama ini ora tau yo lagi iki ndan. Lho Kak pengen murah sing kok ceramah ketua RT wae ora usah aku. Ngeyel. Lah rumangsane lho, rumangsane lek jamaah e akeh, masane akeh terus gampang. Ayo iki melu aku iki, melu aku iki. Wih masane akeh iki ndukung aku. Mesti gampang. Ora iso bro ngono kuwi, bro. Makane kadang-kadang lek ana survei-survei nang gone media-media sosial, sampeyan makan isu. Ulama yang paling didengar suaranya oleh masyarakat. Ini sing klebu kan ya sing ulama-ulama produk Syekh Google radhiyallahu anhu gitu.